Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan tayyiban kathiran mubarakan fi kama yuhibbuhu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, haddathana Khalid ibn Makhlad, telah menghabarkan kepada kami Khalid ibn Makhlad al-Qutwani. Taqaddam barakallahu fikum. Ya, Khalid ibn Makhlad al-Qutwani Abul Haytham, saduqun yatashayya, barakallahu fikum. Dia rawi yang saduq dan memiliki pemahaman Syiah. Qala haddathana Sulaiman bin Bilal, Sulaiman ibnu Bilal juga taqaddam barakallahu fikum. Abu Ayyub thiqatun. An Ubaidillah ibni Salman, dari Ubaidullah bin Salman. Tayyib, Abu Abdullah Al-Aghar, Abu Abdullah Al-Aghar, Alif Lam Hamzah Ghain Ra, Al-Aghar Al-Juhani thiqatun. An Abihi, dari ayahnya Salman Al-Juhani, Salman Al-Juhani Abu Abdullah Al-Madani thiqatun. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah siapa namanya? Zamar Abdurrahman bin Sakhr, barakallahu fikum. Tayyib, Ad-Dausi, ya, dari kabilah Daus, ada Firdaus di sini. Kabilah Daus itu di mana aslinya? Firdaus, antum termasuk kabilah tersebut? Ah, aslinya mana kabilah tersebut? Sudah pernah ini kita tanyakan. Daus Abdullah, jangan Mekah lagi ya. Daus itu mana? Yaman. Iya, beliau aslinya orang Yaman, barakallahu fikum. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, la yanbaghi lilladhi lidhil wajhaini, la yanbaghi lidhil wajhaini ayyakuna aminan. Ayyib, Nabi mengatakan tidak sepantasnya orang yang memiliki dua wajah menjadi orang kepercayaan. Barakallahu fikum. Ya, ayyib, yang dimaksud dengan dua wajah di sini barakallahu fikum, dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan huwalladzi ya'ti kulla ta'ifatin bima yurdiha, huwa alladhi ya'ti kulla ta'ifatin bima yurdiha fayudhhiru laha annahu minha mukhalifun lididdiha. Baik. Yang dimaksud dengan zul wajhain, iya, orang yang punya dua wajah adalah huwallazi ya'ti kulla ta'ifatin. Dia adalah orang yang mendatangi setiap kelompok bima yurdiha, dengan sesuatu yang membuat kelompok tersebut ridha, senang. Iya. Fayudhhiru laha annahu minha, dan dia menampakkan kepada kelompok tadi bahwasanya dia merupakan bagian dari kelompok tersebut. Mukhalifun lididdiha, dan dia menyelisihi, lawan dari kelompok tadi. Barakallahu fikum. Iya. Itu namanya dzul wajhain. Barakallahu fikum. Iya. Ketika dia bergabung dengan kelompok ini, barakallahu fikum, tayyib, dia akan mengakui bagian dari kelompok tadi dan musuh dengan kelompok yang dimusuhi kelompok tadi. Barakallahu fikum. Ya. Dia akan menyebutkan apa saja, barakallahu fikum, yang membuat kelompok itu senang. Ketika dia berada, barakallahu fikum, di kelompok lawannya juga sama. Iya, barakallahu fikum. Dia akan membuat senang kelompok tersebut dan menyatakan dia juga benci dengan kelompok yang seberang sana. Barakallahu fikum. Itu namanya dzul wajhain. Iya. Orang yang punya dua wajah, barakallahu fikum. Wa sani'uhu nifaqun wa mahdhu kadhibin. Wasani'uhu nifaqun wa mahdhu kadhibin wa khida'in. Tindakan orang ini merupakan bentuk kemunafikan. Dzul wajhain ini, barakallahu fikum, salah satu karakternya orang-orang munafik. Iya. Baik, kalau dia kumpul sama kaum muslimin, ya ngomongnya muslim, membela kaum muslimin, membenci kaum musyrikin. Iya. Tapi kalau sudah kumpul dengan kaum musyrikin, bilangnya benci dengan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Baik. Wa mahdhu kadzib, dan murni kedustaan dan juga tipu daya. Barakallahu fikum. Iya. Ini orang, barakallahu fikum, cuman memanfaatkan situasi. Ya, mencari kesempatan di dalam kesempitan. Barakallahu fikum. Iya. Dia memanfaatkan permusuhan dua orang atau dua kelompok atau dua desa, barakallahu fikum, untuk keuntungan dia pribadi. Baik. Iya, ketika dia datang ke orang ini atau kelompok ini, dia membelanya dan mengatakan memusuhi kelompok seberang sana. Ketika dia datang ke kelompok seberang sana, dia membelanya dan mengatakan memusuhi kelompok yang lainnya. Barakallahu fikum. Yang penting ada keuntungan di situ. Barakallahu fikum. Tindakan seperti ini, barakallahu fikum, adalah tindakannya orang-orang munafik. Ya, orang-orang, barakallahu fikum, yang berdusta dan melakukan tipu daya. Tayyib. Wa tahayyala. Wa tahayyala litila'in ala asrari at-ta'ifataini. Wa tahayyala litila'in ala asrari at-ta'ifataini. Barakallahu fikum. dan dia akan barakallahu fikum berupaya melakukan hilah untuk mengawasi barakallahu fikum masing-masing rahasia dari dua kelompok tadi. Iya. Dia ingin bisa diterima dua kelompok yang berseteru tadi barakallahu fikum. Sehingga dia akan mengetahui titik kelemahan kelompok A dan titik kelemahan kelompok B. Dia akan mengetahui rahasia kelompok A dan juga dia akan mengetahui rahasia kelompok B. Barakallahu fikum. Wahia mudahanatun muharramatun. Wahia mudahanatun muharramatun. Dan ini merupakan tindakan basa-basi yang diharamkan. Barakallahu fikum. Tayyib. Dan dikatakan di dalam hadis barakallahu fikum, Rasul mengatakan orang yang seperti ini jangan kalian jadikan orang kepercayaan. Ya. Biasanya barakallahu fikum orang yang punya karakter dzul wajhain itu bibirnya sangat manis. Ya. Ucapannya barakallahu fikum masyaallah sangat indah. Ya. Kalau sudah menyanjung Anda itu bikin Anda seraya terbang barakallahu fikum. Baik, iya. Kalau sudah menjelek-jelekkan orang-orang yang Anda tidak sukai, Anda musuhi, seolah-olah dia ini adalah barakallahu fikum sahabat yang sangat paham dengan keinginan Anda. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Jangan tertipu. Barakallahu fikum, iya. Orang seperti ini barakallahu fikum tatkala dia sudah menganggap Anda itu tidak lagi menguntungkan, tidak ada sesuatu yang bisa dia ambil manfaat dari Anda, dia akan barakallahu fikum mencampakkan Anda. Iya, dia akan meninggalkan Anda barakallahu fikum dalam keadaan Anda sudah menyerahkan segala sesuatu barakallahu fikum untuk dia, rahasia yang Anda miliki Anda berikan kepada dia. Baik. Barakallahu fikum. Iya. Orang yang punya karakter seperti ini tidak layak untuk diberikan amanah. Tidak layak untuk diberikan barakallahu fikum sebuah kepercayaan. Baik. Kemudian barakallahu fikum Imam An-Nawawi juga mengungkapkan di sana ada bentuk yang mahmud. Iya. Bentuk yang terpuji. Wa man qasada bidzalika al-islaha baina ta'ifataini fahuwa mahmudun. Iya. Waman yaqsudu bidzalika al-islaha baina ta'ifataini fahuwa mahmudun. Adapun orang yang bermaksud dengan tindakan tersebut dalam rangka mengadakan islah, membuat dua kelompok itu berdamai. Gitu ya. Maka itu terpuji. Barakallahu fikum. Sehingga dia memiliki perbedaan sikap. Iya. Kalau kumpul sama si A, seolah-olah dia memihak si A. Kalau dia kumpul sama si B, seolah-olah dia memihak si B. Barakallahu fikum. Dengan tujuan untuk memperdamaikan dua kelompok yang sedang bertikai tadi. Barakallahu fikum. Wa alamatuhu, dan tandanya orang itu punya niatan yang baik ketika dia punya dua wajah pada bab yang terpuji, ayya tiya likulli ta'ifatin bikalamin fihi salahul ukhra. Ya. Ayatiya likulli ta'ifatin bikalamin fihi salahul ukhra. Wa ya'tadiru likulli wahidatin an ukhra. Baik. Tandanya adalah kata beliau, ayatiya likulli ta'ifatin bikalamin. Dia mendatangi masing-masing kelompok yang bertikai tadi dengan sebuah ucapan, fihi salahul ukhra, di dalamnya terdapat kebaikan bagi kelompok yang lain. Sehingga ketika dia datang ke kelompok A, barakallahu fikum, tayyib, dia menyebutkan kepada si A bahwasanya kelompok B itu iya juga memiliki maksud yang baik. Iya. Kelompok si B itu barakallahu fikum itu adalah orang-orang yang baik. Baik. Begitu juga ketika dia mendatangi kelompok B mengatakan bahwasanya kelompok A adalah juga orang-orang yang baik. Artinya dia datang ke masing-masing kelompok tadi menyebutkan sisi positif yang ada pada kelompok-kelompok tersebut. Barakallahu fikum. Ya, wa ya'tadzir li kulli wahidin an ukhra, dan dia memberikan uzur kepada masing-masing kelompok tadi. Dia menjelaskan, meluruskan, ya. Adapun masalah yang menyebabkan terjadi pertikaian ini, gitu ya, adalah salah paham. Barakallahu fikum, ya. Baik. Desa A itu salah paham terhadap desa B. Desa B juga salah paham terhadap desa A. Barakallahu fikum. Baik. Contoh, gitu ya. Ada dua desa yang terlibat tawuran. Pernah enggak terjadi? Ada ya. Sampai dua desa itu terlibat tawuran. Barakallahu fikum. Baik. Jadi dia ini barakallahu fikum, iya, ingin bertindak sebagai pihak penengah untuk mendamaikan dua kelompok tadi karena dia dipandang sebagai pihak yang netral. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian dia mendatangi desa A barakallahu fikum dan mengatakan, iya, desa B itu orangnya baik-baik, iya, banyak bantuan yang mereka berikan kepada kita. Baik. Kalau terjadi hubungan yang tidak baik itu akan menyebabkan ya ekonomi desa ini tidak stabil barakallahu fikum, karena sebagian barang-barang itu kita butuh dari desa mereka. Itu biar berpikir ya penduduk desanya barakallahu fikum. Adapun masalah yang menyebabkan pertikaian barakallahu fikum itu adalah kesalahpahaman. Gitu ya. Kabar yang didengar oleh desa A bahwasanya ada anak gadis desa A itu digodain sama desa B. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Akhirnya anak-anak muda desa A enggak terima, cewek daerah sana digoda sama desa B. Barakallahu fikum. Langsung di datangi rami-rami barakallahu fikum. Desa B enggak tahu apa masalahnya. Iya, kok tiba-tiba sudah bawaan muka emosi semua barakallahu fikum, teriak-teriak. Ya, yang namanya darah muda barakallahu fikum enggak terima. Akhirnya apa? Tengkar. Padahal setelah diselidiki barakallahu fikum, yang menggoda itu adalah anak desa lain, kebetulan nongkrong di desa B. Barakallahu fikum, ya. Baik. Jelaskan kepada desa A. Begitu juga ketika dia datang ke desa B. Ya, desa A itu juga punya andil. Ya, desa A itu barakallahu fikum, kalian butuh dengan mereka. Iya. Sebagian pegawai-pegawai desa B dari desa A. Barakallahu fikum. Sebutkan. Baik. Iya, adapun sikap mereka yang datang ke desa kalian langsung menghukumi itu karena terjadi kesalahpahaman. Barakallahu fikum. Baik. Maka yang demikian barakallahu fikum itu terpuji. Iya. Baik. Itu dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Adapun faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini barakallahu fikum adalah fihi an-nahyu an ittikhadhi dhil wajhaini aminan. Di dalam hadis ini terdapat faedah larangan untuk menjadikan orang-orang yang punya dua wajah sebagai orang kepercayaan. Barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Karena barakallahu fikum, mereka tidak akan berikan manfaat apa-apa. Iya. Yang kalian dapatkan dari Dzulwajhain ini hanyalah kata-kata yang indah saja. Pujian yang selangit, barakallahu fikum. Iya, sisanya adalah mudarat. Iya, barakallahu fikum, yang murni. Faedah yang berikutnya yang bisa kita ambil barakallahu fikum adalah fihi irsyad anil bu'di min sifati dzil wajhaini. Di dalamnya ada bimbingan bagi kita untuk barakallahu fikum menjauhi sifat atau karakter dzul wajhain. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Li'annahum minan nifaq. Karena dzul wajhain ini termasuk tanda-tanda kemunafikan. Wal kadzib wal khida'. Dan karena dzul wajhain itu merupakan bentuk kebohongan dan tipu daya. Barakallahu fikum. Baik. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Barakallahu fikum. Ya, itu faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hafizakumullah.